kau berikan di saat dalamnya kasih dan cinta. Di situ rasa kecewa yang aku rasakan. Di situ rasa kecewa yang aku rasakan. Tak di.